Talita Kumar Radio 107,8 FM membagikan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Selamat siang Talita Takum, selamat siang buat semuanya dimanapun berada, mau di seluruh dunia, seluruh Indonesia, maupun seluruh kota Bekasi dan di Jakarta Jabodetabek ya. Selamat siang buat semuanya. Gimana kabar di siang hari ini? Dan siang hari ini harus selalu ini semangat ya, semangat selalu meskipun tadi malam hujan deras ya Sobat Takum ya. Di daerah rumah Anto itu jalanan tuh banjir banget. Kenapa? Karena hujannya deras dari jam berapa ya? Kalau enggak salah itu dari jam 10-an tuh udah mulai terasa gerimis hingga ke jam 11 udah mulai terasa deras. Jam 12 juga terasa deras, itu di daerah rumah Anto itu udah terasa deras banget Sobat Takum ya. Dan pagi-pagi bangun melihat jalanan sudah banjir gitu ya, mau ke arah tempat radio juga banjir, tadi bawa motor, tadi mau maksain masuk, ternyata gak berani gitu ya, karena apa, takutnya ntar motornya mati mesinnya gitu kan, lumayan juga tuh servis-servis lagi gitu kan, padahal motor juga masih bagus lah ya, lebih baik antong ngalah, terus akhirnya pulang dengan ngantar motor ke rumah, dengan akhirnya dengan jalan kaki sekitar 5-7 menit gitu lah. Jadi sekalipun banjir gak akan membuat kehilangan semangat Anto untuk terus berada di Talita Kumar Radio. Anto akan menemani kamu selama 2 jam ini Talita Kumar ya. Dan Gibi juga saat ini kena banjiran rumahnya gitu ya, motornya juga kena. Semoga tidak ada yang parah-parah gitu ya. Kita berdoa semoga hujan ini cepat berhenti gitu ya. Ini kan udah bulan 2 ya, harusnya sih sudah berhenti ya. Kita berdoa semoga nanti malam tidak ada hujan deras. Kalau hujannya gerimis aja, kita berdoa, kita percaya bahwa doa orang-orang percaya itu didengarkan oleh Tuhan. Ini tergantung dari kita sahabat Takum. Kita berdoa sungguh-sungguh ya sahabat Takum ya. Dan di siang hari ini sekitar Rawalumbu masih banjir sahabat Takum ya. Jadi hati-hati di jalan, dan juga yang punya motor jangan memaksakan motormu, kasihan motormu nanti kalau udah mogok keluar lagi dari kantongnya gitu. Itu enggak cukup 100.000 sahabat Takum, karena udah turun mesin itu bisa besar pengeluarannya. Jadi harus dijaga motor kita, cintailah motor kita, bukannya terlalu cinta motor banget ya, enggak, tapi demi juga nanti bisa kita pakai lagi. Kalau monggo kan bingung kita mau kemana ya, dorong-dorong lagi. Anto tadi kasihan sih lihat orangnya maksakan banget ya, ada berapa motor, 5-6. Anto tadi udah muter kiri kanan cari jalan juga dari Narogong, tetap sama banjir gitu ya. Akhirnya si, kalau Anto nama motornya si Honda gitu ya, Honda akhirnya kayak taruh di rumah deh gitu ya. Ada sekitar 4 motor metik itu ya, Anto lewat itu maksakan, akhirnya mogok, kasihan kan gitu motornya. Dan juga sahabat Takum juga kasihan dorong-dorong gitu ya kalau macet. Bukan macet, kalau banjir ya, karena banjir itu tapi dengan meskipun banjir Anto gak akan berhenti untuk tetap terus siaran di siang hari ini sahabat Takum ya. Dan di siang hari ini seperti biasa Anto akan bagi-bagi hadiah buat sahabat Takum nih yang mau kasih pengalaman di siang hari ini. Kasih aja kesaksian apapun ya, meskipun hari ini Anto gak buka kuis ya, kasih aja kesaksian tentang mengenai rumah kamu. Mungkin saat ini, wah puji Tuhan nih rumahku gak banjir bekat doa aku gitu, harusnya banjir ternyata enggak gitu ya. Jadi sebetulnya aku bisa nih kasih kesaksian dan bagaimana cara mencegah banjir itu, boleh banget. Nanti bagi kamu yang kasih kesaksian, Anto kasih hadiah yang cukup menarik. Dan kita sebagai anak Tuhan harus ini ya, jangan mengeluh, jangan terus menyalahkan. Ini pasti karena ini banjir nih, ini segala macam, enggak. Kita harus benar-benar melihat apakah karena orang, apakah karena apa. Memang hujan ya, hujan sebagai takut. Nah juga kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita gitu. Mungkin tadi ada yang banyak suka buang sampah di got gitu ya. Ada yang habis jajan ciki-ciki buang ke sampah got. Nah itu yang menyebabkan dia jadi mampet, akhirnya banjir. Nah ini perlu kesadaran dari kita sendiri sebagai takut. Kita harus menjaga lingkungan kita, alam kita, kan nanti akan menikmatinya kita juga. Bayang deh, satu orang buang sampah aja satu kantong plastik ke dalam kali gitu ya, maupun kali Rawalumbu itu sering kali Anto melihat ada yang lempar gitu ya, ada yang lempar. Nah itu sering kali membuat itu kalinya menjadi banjir, karena kelamaan namanya sampah ditumpuk-tumpuk ya kan jadi bukit gitu Takum ya. Jadi ya harus mulai dikurangi namanya kebiasaan buruk, yaitu buang sampah sembarangan, itu enggak bagus. Karena kita harus menjaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir. Mulai dari hal kebiasaan kecil, buang sampah pada tempatnya gitu. Meskipun pun orang kayak kamu melihat orang buang sampah sembarangan, nah kita boleh menegur dia gitu. Enggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Dan ini menjadi kesadaran kita sebagai manusia gitu. Kita harus membuat kesadaran dari kita masing-masing dan mengingatkan sesama bahwa buang sampah itu gak bagus, nanti berdampaknya pada nanti pas hujan. Saat ini juga banjir juga termasuk karena itu, sampah di mana. Kayak antum melihat di kali-kali beberapa tuh yang banyak keluar itu justru sampah-sampah di mana-mana. Sampah, bahkan tadi juga pas lagi jalan juga di daerah Lumbu juga sampah di mana gitu ya, ada sampah plastik, sampah ini, itu kan benar-benar membuat miris gitu ya, membuat hati antum sedih gitu. Sampah banyak banget. Nah, ini sebagai manusia yang dikasih Tuhan cara berpikir yang lebih, nah kita harus berpikir lebih untuk menjaga lingkungan kita, sekitar kita. Jangan sampai karena ketidaksadaran kita dan akhirnya kita merasakan ya banjir gitu ya. Sudah pastinya lah kita belajar dari hal kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu ya. Dan ini dimulai dari kesadaran kita gitu. Nanti kan kalau sudah enggak banjir kita juga menikmati, yang lagi musim hujan, setelah udah enggak hujan enggak banjir, nah gitu ya. Jadi kita harus punya kesadaran masing-masing sampai takum. Dan juga sampai takum nih di siang hari ini, antum tetap selalu sukacita ya, menemani sampai takum di siang hari ini ya. Sekalipun kepala rada-rada puyeng gitu karena tadi kan kena hujan deras ya, tetap antum tetap semangat dan antum percaya bahwa antum gak akan sakit dan akan terjadi kesembuhan gitu ya. Kita harus bisa memperkatakan bahwa di sini bahwa kita ini enggak sakit ya. Dan pasti jaga kesehatan karena musim banjir itu kan banyak bakteri yang keluar ya dari mungkin air itu, ada yang dari kali, ada yang dari got. Nah, usahakan jangan mandi. Kan ada tuh bocah-bocah anak-anak yang suka senang banget dengan air, apalagi air hujan gitu ya. Nah, terus air banjir airnya gitu kan. Jadi kalau bisa jaga anak kita, jaga anak-anak yang lain juga supaya tidak berenang-berenang gitu ya. Karena itu air yang kotor, bukan air bersih. Kalau berenang mendingan di kolam renang aja gitu ya, meskipun bayar ya, tapi itu demi kesehatan ya. Karena banjir itu kita bisa tahu ya, dari ada yang dari bekas air sampah gitu ya, ada yang dari air kali, itu kan udah mengalir kemana, mengkamiri gitu ya, udah mengkontaminasi air-air itu. Jadi maupun segenang air apapun itu tetap gak boleh berenang. Karena apa? Karena itu banyak penyakit yang akan muncul seperti diare, muntah, mual gitu. Mungkin enggak langsung kena ketika kita berenang ya, tapi itu beberapa jangka waktu gitu sebetulnya. Jadi dijaga kesehatannya, dijaga jangan sampai saking senangnya berenang kita enggak tahu-tahu lagi berenang tiba-tiba kena masuk mulut gitu ya. Tetes-tetes itu juga udah membuat kesehatan kita nanti akan berdampak gitu ya. Jadi benar-benar memperhatikan bank kesehatan kita, karena di musim hujan ini juga banyak banget ya yang namanya hal-hal tak terduga, penyakit yang kita tidak duga, kayak penyakit diare seperti itu, muntah mual. Nah, ini harus kita perhatikan sampai takum, jaga kesehatan kita. Mungkin saat ini sampai takum yang lagi banjir gitu ya, semoga diberi kekuatan baru, semangat baru ya gitu ya. Dan mungkin yang lagi saat ini ada yang mungkin menguras airnya, ada mungkin masih kebanjiran gitu sobat Telkom ya. Dan kita bersemoga ada bantuan dari pemerintah ataupun dari orang-orang yang sangat luar biasa digerakkan Tuhan gitu ya, mungkin berbagi apa gitu sobat Telkom ya. Dan di siang hari ini antum makan siang tadi dengan sebisa mungkin makan-makan yang bergizi ya. Dan di siang hari jangan lupa makan siang sobat Telkom ya, meskipun banjir, pikiran diterganggu, harus tetap makan, jaga kesehatan. Dan di siang hari ini yang siang luar biasa gitu ya, meskipun cuaca agak-agak gelap sobat Telkom ya, jadi ini dimulai kayak udah mau hujan lagi. Jadi mulailah jaga kesehatan, juga jangan keluyuran-keluyuran karena beberapa hari ini hujan terus-terus keluar gitu ya. Terus hujan, kemarin juga hujan, hari ini hujan, tadi pagi hujan. Meskipun sekarang udah mulai reda, tapi tetap jaga kesehatan ya. Dan tadi antum berjalan tadi dari arah rumah ke sini itu di perapatan deket tukang cukur rambut gitu ya. Itu mulai namanya hampir sedengkul. Sedengkul itu bisa dibilang sebetis lah ya, sedikit lagi nyampe sedengkul. Itu benar-benar banjir yang cukup tinggi ya, itu udah mulai tinggi. Kalau sebocah itu mungkin udah sepaha kali ya, kalau sebocah gitu ya. Dan kita berdoa semoga cepat surut di dalam nama Yesus. Buat sahabat akum yang lagi kebanjiran, untuk berdoa biar surut di dalam nama Yesus, ada airnya surut ya. Dan kita percaya dan kita berdoa semoga nanti malam tidak ada hujan deras dalam nama Yesus. Biar setiap kita berdoa sama-sama biar tidak ada hujan yang deras gitu ya sahabat akum. Biarlah hujan itu datang kepada tempatnya aja gitu, mungkin petani yang lagi membutuhkan. Dan Nanti Anto akan bagikan tentang namanya seputar keuangan ya. Apakah yang akan kita bahas sore hari ini? Bukan sore, siang menjelang sore ya. Jadi buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitakum Radio. Stay tune. Saatku tersadar kan kesetiaanmu. Jalan hidupku kini ku bersandar pada kekuatanmu, kan ku pegang tanganmu, takkan melepaskan. Yeah. pasti. Kutemukan di dalam Yesus kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama. satu nama tenang jiwaku. Dia penebus yang setia. Talitakum Radio 107,8 FM membagikan potensi kehidupan dan membuat hidup menjadi penuh kemuliaan. Itu tadi sebuah dari lagu dari Malaysia Andi yang saya diputarkan saat ini, yaitu Dia Mengerti. Nah, karena Tuhan tuh mengerti apa yang kita alami saat ini, Talitakum ya. Tadi juga ada lagu dari Feren Pada Yesus ya, yang membuat kita tenang ya. Yesus selalu membuat hal-hal keajaiban dalam hidup kita. Sering kali mungkin kelihatannya secara fisik kita melihat kayak gak adil gitu ya, tapi percaya deh, keadilan Tuhan tuh berbeda dengan keadilan kita. Mungkin dipikir kita adil tuh kayak hal hal yang sering kita lihat, tapi belum tentu adil di mata tuh menurut Tuhan tuh, seperti kita belum tahu betul ya. Mungkin kelihatannya saat ini kita mungkin mengalami masalah gitu ya. Kok aku terus yang banjir sih? Kok aku terus yang kena masalah sih? Percaya deh, Tuhan tuh mengerti segala yang ada di dunia ini. Apapun yang kita alami, Tuhan tuh tahu ya. Bahkan Tuhan tahu kita sanggup melewatinya. Tuhan sangat tahu, Sahabat.com ya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah putus harapan. Mungkin saat ini Sahabat.com terus mengalami, aduh tiap tahun banjir Tuhan, tiap tahun banjir. Nah, kita harus melihat, mungkinkah kita masih seperti ini, apakah dari kesalahan kita mungkin, apakah mungkin kurang ininya, kurang perbaikan atau apa gitu. Jadi kita melihat dari sisi-sisi lainnya. Mungkin selama ini kita buntu, tapi coba berpikir lebih jernih lagi dan coba tanya Tuhan. Datang kepada Tuhan, mungkin ada solusi-solusi yang akan Tuhan berikan gitu ya. Dan seringkali juga antu juga dalam hal keuangan gitu, sama sepertinya gitu ya. Dulu kayak kayaknya sulit, gak pernah goal dari keuangan, gak pernah menang gitu ya. Terus beriman, tapi kok gak jalan nih Tuhan, kok gak ngerasa gitu ya, gak jebol-jebol nih gitu kan. Ternyata salah di antu pribadi, antu gak melakukan bagian antu ya. Contohnya memanage keuangan, antu gak melakukan itu dari dulu. Setelah tahu akhirnya antu terapkan gitu loh. Untuk tahunya dia di ketika menerima gajian gitu, menerima PK contoh seperti ya. Di hari itu juga habis, Sahabat.com habis. Ya buat ini buat itu, tidak berpikirkan bahwa untuk hari esok, hari apa gitu ya. Dia berpikir untuk hari tua gitu ya. Nah, itu kesalahan fatal gitu sebagai kita. Seringkali itu yang menjadi membuat kita merasa kayak seakan-akan kok gak pernah jebol. Nah itu kesalahan dari kita masing-masing. Kenapa? Ya kita gak memanage keuangan kita gitu. Dulu Anto juga pernah ngerasa gitu ya, ketika uang ada gitu ya, bawanya tuh pengen beli ini beli itu, padahal Anto gak butuh banget ya. Cuma karena melihat kayak ah biar kelihatan keren depan orang, ah biar kelihatan orang ini segala macem. Mungkin orang oke lah memuji dengan kehidupan kita ya kayak kelihatan, tapi setelah habis tanggal itu kan besok kita harus menjalani gitu. Kalau udah habis di hari itu juga habis duitnya, kita mau bagaimana? Ya pasti kepepet dong Sahabat Tongkom ya, kayak kontrakan kepepet, bingung. Akhirnya pinjam sana sini gitu ya, beras juga kosong, akhirnya ngutang sana sini. Nah itu kan yang malu kita juga. Makanya kita perlu manage keuangan. Nah seringkali kita juga kadang lupa yang namanya perpuluhan juga. Itu penting Sahabat Tongkom ya. Seberat apapun keadaan kita, kayak tetap harus memanage keuangan, dan juga pasti kita namanya memberi perpuluhan kepada Tuhan. Itu wajib sebenarnya, harus wajib. Nah, di siang hari ini Anto tidak berbicara perpuluhan, tapi tentang bagaimana tips-tips yang Anto bagikan, dan Anto bagikan ini dari link-link yang terpercaya sebenarnya ya. Dan pastinya sebenarnya yang request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget di siang hari ini ya. Anto menunggu sampai jam 2. Dan seperti aku bisa WhatsApp di 0822-1384-6200. Ini gak cuma WhatsApp, bisa telepon dan juga SMS ya, di 0822-1384-6200. Pasti dengan format nama, spasi umur, spasi pesannya. Dan juga ada Facebook, namanya Talitakum Radio FM. Ada Twitter dan juga Instagram, ada namanya Talitakum Radio dan Talitakum Radio. Di follow di DM, di situ akan banyak tentang pengumuman kayak hari Minggu, contoh siapa yang akan khotbah gitu, siapa yang akan siaran tunda, dan jam 4 sore itu siapa. Mau mungkin hari ini contohnya ada banyak pengumuman gitu ya, Talitakumnya banyak banget di Instagram itu ya, di sosial media juga Talitakum ya. Dan ada yang namanya kita punya link streaming di www.talitakumradio.com. Di situ ada 3 button player. Ada Indo, Japan, dan Europe. Di situ Sobatakum bisa hubungi 3-3 nya. Jika salah satu bermasalah, Sobatakum bisa pindah ke server lain. Jika masih bermasalah, silakan hubungi di nomor tadi di 0822-1384-6200. Dan kita gak lupa juga kita punya namanya aplikasi terbaru, yaitu ada di Play Store yang sangat luar biasa. Itu Sobatakum bisa akses dimanapun, di kapanpun, tinggal download di Play Store. Namanya Talitakum Radio Sobatakumnya. Jadi Sobatakum bisa bagi buat tetangganya ya, linknya atau di Play Store nih, ternyata ada di Play Store ada namanya Talitakum Radio nih. Sobat Talitakum jadi bisa download gitu dan mengajak tetangga, keluarga, kerabat maupun saudara jauh gitu ya. Jadi siapapun bisa dengar Talitakum Radio. Dan yang masih saat ini mungkin lagi kebanjiran, kita berdoa biar sama-sama ada bantuan datang ya. Ya mungkin untuk bantu nguras-nguras airnya. Berdoa juga bahwa akan namanya surut airnya dan hujannya juga gak akan terjadi lagi. Kalau hujan juga hujannya yang gak usah sampai boom buat banjir gitu ya. Dan kita berdoa semoga ada buat Talitakum yang lagi mengalami masalah kebanjiran cepat teratasi gitu ya. Semoga dengan banjir ini dan kesadaran manusia mulai terbangun gitu ya, mulai dari buang sampah gak sembarangan ya Sobatakum ya. Dan di siang hari ini kita mau bagi apa sih? Antut nih mau bagi tentang namanya, pernah gak sih Sobatakum merasa kayak suka stres gitu atau pusing bisa bilangnya, karena masalah keuangan terus-terusan, kok tiap hari gak pernah goal gitu ya. Nah antut mau bagikan tipsnya ini dari link yang terpercaya, namanya linknya female lah ya, female kalau sudah dibilang ya. Jadi ditulis seperti ini, sering stres karena masalah uang. Jadi simak semangat keuangan ini ya. Jadi Sobatakum nih, nah jadi uang jelas ya memiliki kaitan erat dengan namanya untuk menyebabkan kayak pusing meningkat gitu ya, entah karena tagihan atau entah karena kita tidak mencapai tujuan. Jadi status lajang maupun menikah juga bisa menimbulkan stres karena masalah uang. Jadi uang ini memang membuat orang bisa stres, bisa membuat bahagia, tergantung dari setiap orang ya. Jadi yang pertama adalah kita harus lakukan namanya mengendurkan analitik. Apa itu? Jadi banyak orang mengharapkan uang datang secara ajaib. Wih, ngeri kali mendatang mengharapkan uang datang secara ajaib. Hal ini disebut juga sebagai kelumpuhan analisis dan berpotensi meningkatkan stres. Nah makanya segala sesuatu jangan berpikir bahwa oh datang secara aja turun dari langit, gak ada Sobatakum ya. Pasti kita harus kerja, karena di firmannya juga siapa yang tidak kerja tidak usah makan gitu ya. Uang adalah tentang kehidupan dan kita tidak akan benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan nih. Kita gak ada yang tahu Sobat Talitakum terjadi apa sih di masa depan, di hari esok dan hari seterusnya gitu ya. Seperti pengeluaran bisa menjadi matematika yang sangat rumit. Nah untuk mendekati anggaran yang lebih fleksibel, berusahalah untuk tetap on track antara pemasukan dan pengeluaran yang kita lakukan. Makanya perlu memanage keuangan. Contoh kita ini berapa persen pembagian, kayak di minggu lalu tuh udah pernah bagikan nih 10% buat ini, sisanya buat kayak kehidupan sehari-hari berapa persen gitu Sobatakum ya, dan juga investasi mau berapa persen Sobatakum ya. Jadi itu antu udah pernah bagikan di minggu kemarin ya. Yang kedua adalah mengulang anggaran secara teratur. Ini mengulang-ulang anggaran secara teratur ya. Jadi pembicaraan berulang tentang pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan akan namanya memberitahu tentang sesuatu. Ini adalah tentang kejujuran tentang uang yang kita gunakan dan meminimalisir stres karena. Jadi kita harus bisa sekecil mungkin kita mengurangi stres kita. Kayak mungkin aduh tiap bulan pusing, di tengah bulan udah habis duitnya gitu ya. Aduh bagaimana nih? Nah kita perlu namanya meminimalisir stres kita. Ya, contohnya mungkin mengulang anggaran secara teratur. Mungkin selama ini kita agak-agak gimana ya? Pertama oke, di bulan pertama bisa gitu ya. Oke, akhirnya sering berujung seiringnya berjalan waktu bulan demi bulan kita bolong-bolong, kita nggak mau menerapkan lagi. Makanya perlu mengulang anggaran secara teratur seperti itu. Nggak boleh bolong, ini kan berdampak nanti. Jadi ya seperti itu. Kan siapa orang pasti mengalami tuh ketika mungkin gajinya mungkin 6K gitu ya, 6.000K maksudnya gitu ya, bisa dibilang ada yang 6 juta, ada yang 3 juta, ada yang berapa juta. Ketika di bulan itu dapat, pasti ada yang mau belanja ini, mau belanja itu, tapi dia tidak memanage keuangannya, habis dari itu. Di tanggal tua atau tanggal di awal atau tanggal tengah gitu ya, mungkin tanggal 15-an, mungkin ada yang merasa aduh udah habis. Enggak terasa karena saking enaknya belanja gitu ya, dia tidak memanage keuangannya. Aduh pusing nih. Aduh, ternyata kontrakan dikit lagi. Aduh, cicilan dikit lagi. Aduh, beras udah tinggal 1 liter atau 2 liter. Aduh, gimana gitu ya. Saking enaknya udah mungkin gajinya gede gitu ya. Dan akhirnya ada rasa pengen ingin belanja sana, belanja sini. Padahal baju masih banyak. Pengen beli baju yang merek branded. Tas masih ada. Nah, ini sebenarnya harus diminimalisir namanya pengeluaran-pengeluaran dan pemasukan juga kita melihat. Wah, ternyata di bulan lalu tuh aku tuh terlalu bengkak pengeluarannya. Pengeluaran pemasukan cuma dikit gitu ya. Nah, makanya kita harus memanage tuh, kayak mulailah setelah. Nah, ini yang banyak salah lakukan nih. Jadi udah disisikan dulu baru nabung, salah. Tabung dulu baru di berapa persen gitu betokom ya. Jadi jangan udah di buat ini baru nabung, jangan. Tapi ya, ketika dapat gaji kita tabung dulu tuh berapa, kita udah komit berapa. Mungkin yang gajinya 3 juta, mungkin sebulan 1 juta. Nah, jangan dikurang-kurangi. Ah, tunggu belanja nih baru ditabung. Jangan, harus ya 1 juta 1 juta gitu. Baru 2 juta cukupkanlah sampai tanggal sekian gitu. Atau mungkin gaji yang berapapun gitu ya. Jadi supaya tidak nanti di akhir bulan atau pertengahan bulan kita udah pusing. Aduh, bingung deh. Aduh, pusing aku gitu ya. Akhirnya ngutang sana sini, ngutang sana sini. Akhirnya tutup gali lubang tiap bulannya gitu ya. Selanjutnya adalah menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat ke masa depan gitu ya. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat ke masa depan. Kenapa? Sediakan waktu untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Banyak pengeluaran yang terasa tidak terduga sebenarnya mengikuti pola yang dapat diprediksi. Karena kita gak tahu di hari ke depan kita akan terjadi apa. Makanya perlu namanya kayak memanage keuangan, uang simpanan kita. Contoh seperti tokoh Yusuf ya. Dia disuruh Tuhan untuk namanya supaya hasil-hasil itunya, hasil apalah gitu ya, kayak disuruh Tuhan untuk buat tahun berapa masa sukar yang akan datang. Nah, itu contoh-contohnya gitu di Alkitab. Ada sebenarnya takum. Jadi sebenarnya kalau bingung, di Alkitab juga udah ada dibilang tentang nabung gitu ya. Bagaimana Yusuf menjadi orang kedua dan akhirnya dia disuruh Tuhan untuk menabung ya. Contoh mungkin dari hasil gandumnya, dari hasil bumi hasilnya gitu banyak. Nah itu dia udah nurutin apa yang Tuhan mau, Tuhan bilang. Nah, kita sebagai manusia di zamannya juga seperti itu. Kita gak tahu nih berapa tahun ke depan kita mau ngapain, berapa tahun depan apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi kita melihat ke masa depan gitu. Mana mungkin nanti kita gak siapin untuk anak kita gitu ya. Oke lah, kita masih lajang gitu ya. Oke, kita masih ini gitu ya. Tapi di masa depan kan kita nanti akan melihat. Kalau kita punya uang, kita udah bisa untuk namanya nabung. Yang terdepan itu kita bisa memilih masih lebih kecil gitu ya. Jadi kayak mungkin ada hal-hal tak terduga gitu ya. Mungkin kayak ada masalah apa di berapa tahun yang akan datang gitu. Kita gak ada yang tahu sebenarnya takumnya. Jadi perlu yang namanya untuk melihat masa depan juga supaya kita ada persiapan gitu untuk masa depan gitu. Mungkin sebenarnya aku mau nikah gitu ya kan, siapa tahu gitu ya, kita bisa dengungkan dengan uang kita, nggak mesti ngutang gitu ya. Apalagi juga nanti pas nikah juga anak kita pasti mau sampai kapan kita gitu ya ngontrak terus gitu ya, mau sampai kapan gitu. Masa anak cucu kita ngontrak juga gitu ya. Siapa tahu dengan kita berkorban ya, kita nabung-nabung, kita mulai berkorban. Contohnya mungkin gak belanja ya, nabung sebulan sebulan 1 juta dikali 10 tahun itu berapa gitu ya, dikali berapa tahun lah gitu ya. Nanti kan yang menikmati kita juga di masa tua sebelum takumnya. Jangan berpikir oh nikmati aja masa muda, habiskan uangmu. Jangan, kita harus melihat masa depan ya. Selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk berbicara tentang uang dengan pasangan kita. Wow, wow, wow. Jadi jika kita sudah memiliki pasangan, luangkan waktu setiap hari nih. Setidaknya nih 30 menit untuk berbicara tentang uang dengan pasangan. Nah, keterbukaan ya. Walaupun ini bukan topik yang menyenangkan, namun pahami nih bahwa pembicaraan ini tidak akan berlangsung selamanya. Jadi harus berbicara kepada pasangan dong. terbuka gitu. Ya siap luangkan waktu lah untuk berbicara tentang uang dengan pasangan ya Sobat Tokum ya. Karena kan pasangan itu teman kita juga, jadi biar berbagi tentang keuangan kita juga boleh membicarakan tentang uang bagaimana lagi Sobat Tokum ya. Apalagi yang udah nikah nih pasti antum percaya udah punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Nah pasti Sobat Tokum harus mengandalkan Tuhan ya. Andalkan Tuhan maupun apa begitu saat itu mungkin ada masalah gitu nih. Tetap tanya Tuhan, benar enggak sih keputusan aku ini? Benar enggak sih gitu. Jadi kita harus melihat situasi Sobat Tokum ya, dan juga kita memprediksi bahwa ke depan tuh akan terjadi apa gitu ya. Ya kita dengan persiapan gitu ya. Karena kita enggak ada yang tahu beberapa depan ada masalah apa, ada sesuatu terjadi apakah, atau mungkin nanti kita mau nikah. Kita jadi punya persiapan sebenarnya Tokum ya. Karena anda dulu menyesali banget gitu ya, begitu dapat habis di hari itu tanggal itu. Besoknya aduh buset, pasti tanggal 20 aduh kayaknya udah bingung makan apa gitu ya. Nasi cuma sama sambel kadang gitu ya, nasi sama apa gitu. Sekarang anda udah merasakan gitu ya khasiatnya. Bagaimana khasiatnya, contoh anda mungkin udah bisa kayak pertengahan bulan kayaknya biasanya habis, sekarang enggak gitu ya, beras juga masih banyak tersisa. Jadi udah melihat tuh berapa persen untuk kayak uang makan, berapa selama sebulan, berapa persen untuk perpuluhan, berapa persen untuk kita nabung gitu ya. Nabung kan udah gak ribet ya sekarang, apalagi udah ada bentuk ATM, soalnya kan bisa nabung Sobat Akum. Jadi udah gampang kok menabung di mana aja gitu ya. Intinya kita komit aja, komit untuk menabung setiap bulannya dan jangan sampai bolong gitu ya. Kalau bolong itu akhirnya jadi kebiasaan, ah nanti aja deh masih banyak mau kubeli padahal mah belum butuh banget, aduh nanti aja deh ini ada ini nih di media sosial, ih ada makanan enak, ih ada tas branded gitu ya. Akhirnya nabung gak kesampean, akhirnya makin lama terlupakan lah tuh hal menabung, padahal itu hal penting gitu. Mungkin kelihatannya gak enak nabung, kenapa? Ya kita harus namanya meninggalkan kebiasaan belanja kita, apalagi yang suka berburu diskon ya. Kalau lihat diskon tuh matanya persenan gitu ya. Gitu kan langsung yang pasangannya tuh gak melihat ada diskon, dia bisa ngelihat aja gitu, diburu gitu. Nah kita harus melihat hal-hal seperti itu, jangan sampai menabung ini dilupakan. Ini penting untuk kita sendiri dan pasangan kita dan juga anak kita dan juga di hari tua. Yang single juga pas banget nih buat nabung, apalagi kamu yang lagi jomblo-jomblo nih, yang lagi single-single, nabunglah gitu ya, jangan habis di hari itu. Nah nanti Anto akan kembali lagi pastinya, jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Calitakum Radio. Stay tune. Kasihmu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa. Semua

menemani setiap langkahku. Kau yang selalu ada di hatiku, Yesus. Engkau yang membuat hidupku jadi berarti, Yesus, kau segalanya bagiku. Bapa, sahabat, kekasih hatiku, selalu ada di setiap waktu, temani setiap langkahku. Kau yang selalu ada di hatiku, Yesus. Kau yang selalu ada di hatiku, Yesus. Tali Takum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di Today bersama Antosian sini menemani sahabat Takum selama 1 jam lebih ke depan. Dan buat sahabat Takum yang mau request lagu masih ditunggu sampai jam 2 ini. Dan di siang hari ini kita bahas lagi tentang seputar keuangan. Nah, yang tadi kan Anton berbicara tentang keuangan dan juga menyinggung sedikit pasangan ya. Nah, ini Anto kasih lagi ya. Jadi ini dikatakan seperti ini. Jadikan pasangan kita ini sebagai partner namanya untuk mengatur keuangan. Karena tidak bisa pungkir ya, pasangan kita itu bisa menolong kita loh. Pasangan kita bisa mendukung kita, bahkan kita berbagi namanya kayak cerita tentang bagaimana memanage keuangan. Jadi mengatur bersama-sama. Jadi istri juga harus tahu atau pasangan kita juga harus tahu ya. Jadikan pasangan kita sebagai partner dalam mengatur keuangan. Apa yang sering kita bicarakan ketika bersama pasangan kita? Apakah cuma hanya sekedar kayak kamu cantik deh, kamu luar biasa deh, atau mungkin sebaliknya, atau apapun itu. Jadi sahabat aku bisa melihat nih, sahabat kamu bisa memikirkan selama ini sahabat aku nih membicarakan apa aja bersama pasangan gitu ya. Kalau Anto kan masih single ya. Masih single. Jadi belum ada pengalaman sedikit kayak tentang kamu cantik deh belum. Kan Anto belum menjenjang seperti itu. Mungkin kalau pacaran, sekedar pacaran dulu mah banyak lah. Kamu cantik deh itu pernah ya. Tapi kalau dalam hal kita bicarakan ketika berpasangan, mungkin yang udah nikah, mungkin bahas tentang anak, bahas tentang apa ya. Sebetulnya aku bisa memikirkan banyak hal lah ya. Jadi menyamakan persepsi namanya persepsi mengenai masa depan. Apakah kita juga membicarakan mengenai keuangan? Nah, ini namanya harus ada namanya membicarakan bersama, berembuk ya, atau bisa bilang berembuk bersama pasangan kita. Bagaimana kita harus mengalokasikan uang ini bagaimana gitu. Terus menanyakan pendapat kamu gimana sih sayang gitu ya, dalam mengatur keuangan. Yuk kita sama-sama bahas sih sayang gitu ya. Apa pandangan umum dalam masyarakat yang perlu diluruskan mengenai keuangan dalam suatu hubungan? Jadi sebagian besar orang menganggap bahwa membicarakan keuangan dalam suatu hubungan adalah hal yang tidak etis dan tabu untuk dibicarakan. Mengapa dan kenapa? Mengapa demikian? Jadi hal ini bisa terjadi karena adanya namanya perbedaan pandangan mengenai nilai uang dan cara mengatur keuangan. Berbeda pandangan ternyata ya. Makanya dianggap tabu ya dan etis gitu ya. Jadi masalah keuangan sebenarnya adalah masalah kecil. Kenapa? Tapi jika dibiarkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Sehingga dihindarilah hal ini terjadi pada rumah tangga setiap kita sahabat Takum ya. Jadikan pasangan kita itu sebagai teman dalam mengatur keuangan. Ya sahabat Takum ya. Jadi jadikan pasangan kita bukan karena berbeda pendapat. Gue harus jauhin lo, lo gak sepakat dengan gue gitu ya. Lu bikin gue ribet aja gitu ya, segala macam. Nah, jangan sampai takut. Kita menjadikan pasangan kita sebagai teman dalam mengatur keuangan. Akhirnya kita tidak menjadi stres. Jadi kita bisa berbagi namanya masalah itu dengan pasangan kita. Contoh dengan keuangan, kita pikul bersama-sama, jalani bersama gitu ya. Karena kan kita udah menjadi dua menjadi satu. Nah, kita harus menyatukan pikiran, apalagi kita terbuka dengan pasangan kita. Nah, yang pertama adalah keren nih, terbuka dan saling percaya gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada uang simpanan di antara kita. Contohnya mungkin ada yang pernah pengalaman gitu ya, selip di bantal, selip di bawah kasur. Nah, itu harus dihindari. Harus terbukalah dengan pasangan kita dan saling percaya. Saling percaya itu arti kata kita benar-benar percaya dengan pasangan kita, tidak ada rasa curiga ataupun rasa kayak kayaknya gak aman nih sama dia nih gitu ya. Jadi namanya juga kita udah nikah ya, harus percayalah dengan pasangan kita gitu ya. Kejujuran adalah suatu moda yang namanya utama dalam membangun hubungan yang baik. Termasuk juga tentang namanya kejujuran mengenai keuangan. Ketika menjalani sebuah hubungan, cobalah menjadi terbuka dan saling menghargai pendapat mengenai keuangan gitu. Jadi jangan berdebat dulu. Kita boleh saling tukar pikiran, tapi jangan membatasi. Lu taunya apa sih gitu ya? Masak aja udah di dapur gitu ya. Nyuci-nyuci gitu ya. Uangan serang sama gue gitu kan. Enggak, sampai tengah harus berbagi pengalaman gitu. Dan juga sebagai istri juga langsung diambil kan. Udah gajian langsung diambil sama. Enggak, perlu namanya kita berembuk bersama, saling berbagi tentang pengalaman tentang keuangan gitu ya. Bagaimana kedepannya, berapa ini dalam ini segala macam. Jadi harus saling terbuka gitu ya. Terbuka akhirnya tidak terjadi namanya simpen-simpenan gitu ya. Uang kamu, uangku. Nah, ternyata ketahuan ada disimpan di sana, simpen di situ. Nah, itu memang enggak ada saling percaya gitu ya. Jadi walaupun bukan tujuan utama dalam suatu hubungan atau sebuah hubungan, jika kita ini dan pasangan kita mempunyai visi yang sama. Nah, ini dia visi yang sama. Mengenai pengelolaan keuangan akan membantu mencegah adanya konflik ya. Jadi kita harus namanya kerjasama, apalagi satu visi, mantap lah itu ya. Istri dengan suami visinya sama, wow, luar biasa, amazing. Pastinya milikilah pasangan yang sepadan, termasuk cara berpikir ya. Ketika sudah terlanjur ya udah, mau bagaimana lagi, jalani terus, tetap melihat dari sisi-sisi secara keuangan gitu ya gitu. Oke, jadi yang sepadan itu adalah dengan kita sepisi dengan pasangan kita, yaitu melengkapi ya, maupun keuangan gitu ya, kayak gitu. Harus terbuka dengan pasangan kita. Mungkin pasangan kita terlalu boros ya, kita bisa berembuk bersama gitu ya. Jadi seperti aku, namanya juga dua kepala pasti berbeda pendapat gitu ya, pasti ada hal-hal yang menjadi perdebatan gitu. Aku gak setuju dengan ini, aku gak setuju dengan itu, aku gak setuju dengan papa, mama gak setuju dengan papa, papa gak setuju dengan mama. Nah, pasti ada perdebatan seperti itu. Nah, kalau bisa terbukalah gitu ya, akhirnya tidak terjadi namanya kayak berantem karena masalah keuangan ataupun itu ya gitu. Jadi kita harus terbuka dengan pasangan kita, saling terpercaya, percayalah dengan pasangan kita gitu, believe ya. Selanjutnya ada ciptakan tim kerja yang baik. Ciptakan tim kerja yang baik. Jadi ketika menjalin namanya suatu hubungan, apalagi namanya pernikahan, melibatkan lebih dari satu orang ya, tentu akan ada lebih dari satu pemikiran dari dan cara pandang. Ibaratkan pasangan di sebetulnya kita ini adalah rekan kerja dalam berbagai bidang kehidupan, rekan kerja ya, termasuk dalam mengelola keuangan, mengatur anggaran belanja, dan mempersiapkan dana darurat. Jadi sebagai pasangan kita juga menjadi rekan yang baik dalam mengelola keuangan, apalagi yang menjalani kan kita berdua, aku dan kamu, contohnya seperti itu ya, dengan pasangan kita, dengan pasangan, nggak mungkin antu dengan seperti takum ya, beda. Tapi seperti takum dengan pasangan sahabat tali takum gitu. Mungkin selama ini kayak timnya nggak baik selama ini, sering tiktok, sering perdebatan, akhirnya terjadi namanya konflik-konflik. Nah, mulailah dengan menciptakan tim kerja yang baik. Contoh mungkin dari keuangan gitu. Jadi perlu yang namanya ciptakan tim kerja yang baik, contoh dalam memanage keuangan gitu. Bikin aja di buku anggaran tiap bulannya, terus pemasukan berapa yang segala macam. Itu penting banget sahabat aku, menjadi bisa tahu nih. Oh, ternyata di bulan ini gitu kan. Oh, ternyata kita selama ini terlalu banyak pengeluaran ya, Pi ya, atau mungkin ya Pah gitu ya, atau date gitu kan, banyak ya panggilan tersayang gitu ya, atau honey gitu ya, buat pasangan sahabat aku pasti punya julukan-julukan tersendiri nih gitu ya. Atau ingat banget waktu pasangan dulu ya, masuk pacaran gitu ya, my sweetie gitu ya. Ada yang bilang pasangan antum bilang gitu, seperti itu. Jadi my sweetie, ada black sweet. Jadi punya kata-kata tersendiri untuk pasangan kita gitu. Jadi ciptakan kerja yang baik gitu ya. Kerja yang baik dalam hal banyak lah ya, dalam segi rumah, dalam segi apapun, keuangan. Jadi setelah itu bisa ciptakan namanya tim kerja yang baik, karena kan kita juga namanya juga berpasangan, jadi harus menciptakan hubungan yang baik juga ya. Selanjutnya adalah terapkan target pemasukan dan pengeluaran bersama dalam sebuah pernikahan. Jadi prioritas individu akan tergeser oleh prioritas bersama ya, karena udah menjadi dua dong. Jadi kita ini dan pasangan pasti punya prioritas yang lebih besar menyangkut kebahagiaan bersama. Nah contohnya nih ya, kita ini pasti lebih memprioritaskan biaya sekolah anak daripada membeli tas yang selama ini kita idamkan gitu. Ibaratnya berkorban demi anak pasti ada lah ya, jadi seperti itu. Apalagi ada juga mungkin berlaku juga untuk beberapa hal seperti keinginan beli mobil atau rumah yang lebih nyaman gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tadi kita memikirkan untuk diri sendiri, ketika nikah kita gak mikir lagi untuk sendiri kita sendiri, karena kita udah punya anak, kita udah punya pasangan gitu ya. Jadi ada hal tertentu yang tadi kita berpikir, ah individu aja lah yang prioritas, banyak yang mau kubeli ini dan itu, anda dan itu gitu ya. Akhirnya begitu nikah kita harus menggeser kebiasaan itu, yang prioritas individu sekarang prioritas kebersamaan ya, uang sekolah tiap bulan, sepatu anak gitu, meskipun kadang kita juga beli sepatu kita gitu ya, baju anak, seragam anak tiap bulannya juga, kadang SPP anak, banyak seperti itu. Jadi yang tadinya kita mungkin banyak untuk kebutuhan kita sendiri, akhirnya mulai dengan kebiasaan bersama kayak seperti itu ya. Target yang kita buat juga ditujukan untuk namanya kepentingan bersama. Sebagai takutnya selalu jaga komunikasi. Nah ini yang terpenting, kita harus komunikasi yang baik antara suami dan istri, istri dan suami, dan juga dengan kepada anak ya. Jadi komunikasi yang baik, jadi biar bisa nanti untuk kepentingan bersama. Walaupun mengenai pengeluaran terkecil yang kita lakukan, hal ini dapat namanya mencegah terjadinya kesalahpahaman. Seringkali karena keuangan ini juga namanya uang bikin sensitif orang ya, yang menjadi baik bisa menjadi jahat gitu ya, yang jahat tambah jahat gitu ya. Jadi dan juga dari uang juga membuat orang cemas, dengan uang juga membuat orang merasa was-was gitu ya. Jadi benar-benar kita harus meminimalisir namanya terjadinya salah paham gitu. Jadi makanya perlu komunikasi yang baik, terbukalah dengan pasangan kita sahabat akum ya. Jadi hal ini juga berlaku untuk target pemasukan, keinginan membeli rumah yang lebih besar dan nyaman harus diwujudkan dengan menargetkan pemasukan yang sesuai. Kita ini bisa berdiskusi dengan pasangan terkait target pemasukan yang ingin dicapai gitu sahabat akum. Jadi dengan kita ada data juga nih, kita bisa jelasin kepada pasangan kita. Kita punya data secara sekarang kan sahabat akum mungkin udah ada buku ya. Kalau yang bisa Word bisa dibikin Word. Ada juga sekarang ada aplikasi kalau salah seperti itu. Antum enggak usah sebut mereknya, banyak lah ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi sahabat akum di zaman muda ini udah gampang kok buat-buat anggaran seperti itu ya. Sahabat akum udah bisa belajar dari mana, dari YouTube bahaya seperti apa tutorial. Jadi ketika kita nanti berdiskusi kita punya data gitu. Data nih bulan ini nih mah, ini yang akan yang kita keluarkan nih bulan ini nih yang udah keluar. Ini pemasukan ini ternyata bengkak nih mah gitu ya, pengeluaran kita. Nah, mulai oh iya Pak ya benar. Nah, istri juga percaya dong melihat kalau kita cuma bicara doang, enggak ada data, ya istri gimana percaya gitu ya. Jujur dengan istri. Karena ada tuh yang rumah tangga istri yang megang keuangan gitu ya. Memang seharusnya sih istri gitu ya. Tapi ada juga yang karena istri yang enggak bisa memanage, akhirnya suami gitu ya. Nah, istri juga harus punya data nih, buku lah gitu ya setiap bulannya gitu. Supaya rapih dan tertata gitu tentang keuangan, kayak pengeluaran berapa, pemasukan berapa gitu. Akhirnya tidak utang sana utang sini. Enggak apa-apa lah kita menahan namanya keinginan-keinginan kita kayak untuk biasanya beli kebaya, beli jas, beli apa gitu ya. Akhirnya enggak jadi karena untuk kepentingan bersama ya. Akhirnya memang seperti itu. Namanya juga untuk kepentingan bersama. Selanjutnya tinjau namanya kembali keuangan bulanan. Jadi seperti ini, mengelola keuangan pribadi, keuangan bersama pun perlu nanya dievaluasi ya. Nah juga tinjau kembali pengeluaran bulanan kita. Jadi selain itu juga kita juga bisa namanya mengecek tabungan kita, kartu kredit, cicilan atau tagihan lainnya. Pilihlah waktu yang tepat untuk berdiskusi dan meninjau kembali pengeluaran kita dengan pasangan kita di bulan ini dan bulan seterusnya gitu. Temukan waktu yang tepat, timing yang tepat untuk namanya meninjau kembali bersama pasangan kita berdiskusi ya gitu ya. Kita juga bisa namanya menargetkan rencana untuk berhemat di bulan selanjutnya atau penghargaan kecil atas usaha bersama ya. Jadi kayak wow, akhirnya kita berhasil di bulan ini, kita pengeluarannya sudah mulai berkurang nih mah. Yeay, enggak apa-apa sebenarnya aku. Enggak apa-apa, itu hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Apalagi kita bersama-sama bisa gitu. Kita pasti bisa, akhirnya bisa. Kan ini suatu kebanggaan ya, kita bisa memanage keuangan. Yang tadinya kita tutup gali doang, ternyata udah enggak tutup gali lubang, malah kita bisa menjadi menguntungkan untuk kita sendiri sebagai tokom ya. Dan pasti kita mencari timing yang tepat dengan berbicara kepada pasangan kita, diskusi gitu agar tidak terjadi namanya perdebatan. Selanjutnya adalah apresiasi atas keberhasilan bersama, hampir mirip tadi ya. Jadi ketika kita pun dan pasangan berhasil mencapai target pemasukan atau pengeluaran tertentu, lakukan namanya apresiasi walaupun sederhana. Kita bisa merayakan dengan makan malam romantis di halaman rumah atau sekedar nonton film bersama gitu ya. Di bioskop udah murah kok ya, gak nyampe jutaan nih kok, paling puluhan ribu gitu, mungkin ada yang berapa gitu ya, sebetulnya bervariasi tergantung tempatnya. Sekali-sekali lah makan dengan pasangan kita gitu ya, romantis. Sekali-sekali gak apa-apa, apresiasi dengan keberhasilan kita bersama, menjadi rekan yang baik gitu ya. Mungkin selama ini rekan yang kita gak bagus hubungannya, ternyata akhirnya kita belajar dari hal kesalahan, akhirnya menciptakan seperti yang tadi, tim yang solid, yang oke dalam mengatur keuangan. Yeay, kita berhasil mah. Yang tadinya kita banyak banget yang bengkak pengeluaran, akhirnya kita sekarang udah meminimalisir, akhirnya sudah mulai kurang, bahkan kita bebas dari 6 hutang mah. Wow, puji Tuhan ya mah gitu ya. Jadi mantap sahabat aku ya. Jadi kita bisa apresiasi sedikit dong gitu. Mulailah, mungkin gak usah mahal-mahal, beli stick, beli daging gitu ya, beli daging di supermarket sekali-sekali, akhirnya masak sendiri di rumah, bikin barbeque atau apa gitu ya, masak ayam-ayam apa gitu ya, yang kayak rendang atau apa gitu ya. Sebetulnya kan bisa apresiasi dengan hal seperti itu, nggak mesti dengan mahal-mahal juga, sederhananya yang penting kita bisa merayakan bersama gitu ya. Dengan pasangan akan lebih bersemangat untuk mencapai target pemasukan atau pengeluaran yang akan datang. Jadi lebih semangat nih buat untuk ke depan lagi kan. Oh, kita bulan depan lebih semangat lagi ya, Pak. Ya mah gitu ya, lebih semangat. Yo sama gitu. Tos sekali-sekali. Yo. Menandakan bahwa kita pasangan yang oke gitu. Bukan berarti kekanak-kanakan ya, tapi mengapresiasi bahwa kita sudah berhasil mengalahkan kebiasaan buruk kita gitu sebenarnya takum ya. Selanjutnya adalah memaparkan seperti itu tadi ya, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa aku bisa download di HP seperti itu tentang perencanaan keuangan ya. Jadi seperti aku bisa itu ya. Antum enggak usah sebutin merek-mereknya, banyak kok ya. Sebetulnya aku ya. Jadi sebetulnya aku nih bisa melihat nih apakah pasangan kita selama ini bisa menjadi partner, apakah karena seringnya perdebatan akhirnya tidak menjadi partner yang baik. Jadi kita menjadikan pasangan kita itu partner yang baik dalam mengelola keuangan, dalam mengelola kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi biar kita nggak memikul berat sendiri gitu ya, pusing sendiri, dan pastinya jadikan juga Tuhan Yesus sebagai partner kita gitu ya. Paling utama adalah pasangan kita dan juga Tuhan. Jadi jangan kita partner dengan orang lain. Partnerlah dengan pasangan kita, dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang baik dengan keluarga, komunikasi yang baik dengan pasangan kita, dengan Tuhan juga komunikasi yang baik. Sahabat takom ya. Mungkin selama ini yang malas berdoa, mulailah bangun hubungan bersama Tuhan. Karena kita ini kepala ya, kepala rumah tangga. Kita ini harus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Contohnya seperti dalam hidup lah sering terjadi. Dalam masalah kita selalu sendiri, kadang memaksakan pikiran kita, akhirnya stres, bagaimana pusing gitu ya, akhirnya depresi. Nah, dekatkan diri lagi kepada Tuhan gitu ya. Dan juga pasti jangan merasa kita ini punya ilmu banyak, pintar gitu ya. Jadi perlu namanya pendapat dari pasangan kita, komunikasi yang baik. Jangan membentengi kita dengan kebenaran diri sendiri kita gitu. Karena kita ini bukan makhluk penyendiri, makhluk bersosialisasi dengan pasangan kita contohnya gitu. Siapa tahu pasangan kita bisa masukan yang tepat gitu. Contoh mungkin kita ada hal terduga, ternyata wih, mamaku ternyata keren ya. Pasangan kita ternyata keren, memberi motivasi-motivasi dan terus cara-caranya gitu. Jadi itulah gunanya pasangan, untuk saling melengkapi dari kelemahan kita gitu. Contohnya mungkin kita enggak hebat dalam manage keuangan, mungkin pasangan kita lebih oke gitu. Enggak apa-apa meskipun kita kepala rumah tangga ya, kita bisa bertanya dengan pasangan kita gitu. Makanya jalinlah menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita, dan juga kita menjadikan istri kita menjadi partner yang baik sahabat Talitakum ya. Dan nanti aku akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap tuh dengarkan Talitakum Radio. Stay tune. Oh, Aditya. Kan gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap tak ku lewati, sebab engkau sertaku. Kau kekuatan di hidupku. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights or make my bed among the dead? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings or find me far side? Hand still fastens me ever closer to your heart. Oh, highs and lows, Lord, you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Radio 107,8 FM membagikan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemulia. Masih di Today, topik of the day bersama Antosian di sini menemani Sobat Takum seputar keuangan selama sekitar 30 menit ke depan ya Sobat Takum ya. Ditunggu nih Sobat Takum yang mau request lagu, yang mau kirim salam. Dan di siang hari ini Anto mau bagikan tips lagi nih. Selanjutnya adalah 8 resolusi keuangan yang wajib diterapkan di tahun-tahun ini ya, di bulan-bulan ini banyak banget ya. Karena tidak bisa pungkiri banyak hal yang akan kita hadapi, sobat akum ya. Nah, yang pertama adalah susun dan jalankan anggaran keuangan. Jadi langkah pertama yang wajib dilakukan untuk mengawali resolusi keuangan adalah dengan cara menyusun sebuah anggaran keuangan. Jadi kita ini dapat membuat suatu anggaran yang baru atau bahkan sekedar memperbaiki anggaran yang telah digunakan sebelumnya. Jadi kita bisa namanya merevisi ulang anggaran kita gitu ya, merevisi setiap yang kita telah buat gitu. Kan tiap bulannya pasti ada yang dirubah gitu ya. Jadi merevisi sobat akum ya. Jangan berlebihan susunan sebuah tuh anggaran yang masuk akal. Yang masuk akal sobat akum ya. Di mana pemasukan dan juga pengeluaran berimbang dan bisa mendukung hidup kita secara efektif nih. Namun di luar itu semua itu, menjalankannya juga tentu menjadi hal yang tidak kalah penting nih. Kita ini namanya tentu paham benar nih bahwa sebaik apapun anggaran yang kita buat tentu tidak akan bermanfaat jika kita tidak pernah menjalankannya dengan baik di dalam kehidupan. Nah, jadi untuk itu sobat aku, mulailah disiplin dalam menjalankan anggaran keuangan yang telah kita susun dan kita sepakati. Ya mungkin selama ini bersama pasangan kita ataupun sendiri, sepakati dengan diri sendiri, komit gitu ya. Sehingga resolusi keuangan kita memang bisa membawa dampak positif bagi keuangan kita sendiri gitu ya. Jadi dibutuh kesadaran diri sobat aku, jika kita memang ini sangat butuh buat kita ya kita harus namanya dengan tekun gitu dan juga ya harus masuk akal gitu ya. Jadi kita harus membuat ini tidak bolong-bolong ya, harus memang kita harus membuatnya sesuai dengan ya yang udah kita buat dan kita sepakati juga bersama gitu. Jangan ya di bulan pertama oke, bulan selanjutnya mulai malas nabung gitu ya, mulai malas membuat anggaran juga, akhirnya ya bingung tiap bulannya bengkak lagi gitu. Jadi butuh komit dari diri sendiri sobat akum ya. Selanjutnya tingkatkan nilai tabungan. Jadi jika selama ini kita telah terbiasa menabung dan menyisihkan sebagian pendapatan ke dalam pos tabungan, maka resolusi yang satu ini tidak akan sulit untuk kita jalankan. Cobalah untuk meningkatkan nilai tabungan bulanan kita. Mungkin kita udah goal nih yang mungkin gajinya 6 juta gitu ya, tuh yang berapa juta, atau mungkin yang 3 juta nih. Mungkin yang selama ini nabung cuma 1 juta. Kita udah berhasil. Mungkin sebetulnya bisa menambah nilai tabungannya gitu ya. Mungkin bisa 1.200.000, 1 juta berapa gitu ya. Jadi kamu bisa meningkatkan nilai tabungan kita gitu. Nanti yang merasakan nih siapa? Kita-kita juga yang kita, kalau kita nabung ya kita juga, bukan orang lain. Gak usah mikir ah nanti ini segala macam, enggak. Kita mulai meningkatkan gitu. Jika itu memang terbaik untuk kita, kalau saya enggak mau ya enggak usah gitu ya. Jadi Anda cuma memberi beberapa saran aja ya. Jadi resolusi ini yang satu ini tidak akan sulit dijalankan karena kita udah terbiasa gitu ya dengan ya mungkin sebulan 1 juta atau sebulan berapa, sahabat aku bermacam-macam variasi sahabat aku ya. Orang pasti ada tertentu yang mungkin cuma 200 per bulan atau berapa gitu ya. Jadi tergantung sahabat aku nih, jika sudah menang dalam itu misalnya bisa menaikkannya gitu ya, mungkin berapa persen lah gitu ya, atau mungkin cuma 100.000, 200.000 kan lumayan tuh ya. Jadi cobalah untuk meningkatkan nilai tabungan bulanan kita sehingga jumlah tabungan tersebut menjadi lebih besar dari sebelumnya. Jika selama ini nih kita ini hanya menyisihkan 10% saja dari total pendapatan, maka mulai sekarang meningkatkanlah menjadi 15%. Itu enggak gede-gede banget kok ya per bulannya. Ini akan sangat membantu keuangan kita menjadi lebih baik dan stabil ke depannya. Jadi kita ini dapat memiliki sejumlah tabungan dana cadangan yang cukup besar sehingga keuangan menjadi lebih aman sahabat aku. Jadi enggak apa-apa tingkatkan nilai tabungan gitu ya. Jika kita sudah goal di waktu kita komit mungkin 10%, kita sudah goal, kita sudah bisa demi bulan, tahun demi tahun kita lakukan, enggak apa-apa naikin menjadi 15%, kan naik 5% tuh sahabat aku ya, enggak besar-besar banget gitu ya. Mungkin kalau yang gaji kecil mungkin terasa gitu ya. Tapi jika sahabat aku mau komit lakukan bersama gitu ya, enggak apa-apa sahabat aku. Apalagi yang udah pasangannya ikut bantu juga, contoh pasangannya yang istrinya ikut kerja, pasti ada juga dong yang wanita karir gitu ya. Enggak apa-apa sebenarnya aku nambah 5% demi untuk bersama, enggak apa-apa lah untuk masa depan ya. Dan tentunya adalah kita ini namanya harus melunasi namanya semua hutang kita. Jangan lari dari hutang, jangan kabur dari hutang, harus lunasi. Berani berhutang, berani juga bertanggung jawab. Jadi hutang adalah beban di dalam keuangan ya. terutama jika utang itu hanyalah bersifat konsumtif dan tidak menghasilkan apa-apa. Mulailah melakukan perbaikan keuangan dengan cara melunasi semua hutang. Jadi agar tidak kita dikejar-kejar sama debt collector ya, sehingga keuangan menjadi lebih baik ke depannya. Jika utang cukup besar, maka lakukan pelunasan secara bertahap sehingga jumlah cicilan utang itu tidak akan membebani keuangan terlalu berat gitu. Jika bisa cicil ya cicillah gitu ya. Jadi jangan langsung bayar segabrek gitu ya, kan enggak akan sanggup. Contoh uangnya mungkin berapa juta, beberapa M gitu ya, beberapa ratus gitu ya. Jadi seperti aku enggak mesti langsung brek gitu ya. Jadi mulai melunasi utang ya dengan cara sebetulnya aku bisa kayak cicil gitu ya, demi mengurangi beban yang terlalu banyak gitu ya, apalagi uangnya berat gitu, belum lagi bunganya sebetulnya aku. Jadi kita melunasi utang kita tersebut yang mulai dengan hal kecil ya, mulai lah dengan nyicil-nyicil gitu. Gak usah malu, gak usah gengsi gitu ya, jangan lari dari masalah, jangan kita menjadi lebih galak dari yang ngutangin gitu ya sebetulnya aku. Ya kalau memang kita merasa ngutang ya bahaya sebetulnya aku ya. Mulai dari utang yang memiliki jumlah bunga dan biaya yang paling besar, sebab kedua komponen ini juga membebani keuangan setiap bulannya gitu. Jangan lari, hadapi gitu ya. Jika kita ngutang ya berani bertanggung jawab. Itu adalah satu namanya konsekuensi dari ngutang gitu ya. Makanya kita sebisa mungkin untuk tidak ngutang. Kalau tiapnya memang udah kepepet gak bisa banget karena memang udah bingung sebagaimana, ya udahlah gitu. Tapi sebelum ngutang coba kita pikirkan, apakah kita sudah tanya Tuhan apakah benar gak nih keputusan kita gitu. Siapa tahu Tuhan melatih kita untuk beriman lebih sungguh-sungguh lagi sampai takum ya. Selanjutnya adalah lakukan investasi yang baru. Jadi jangan lupa untuk namanya menempatkan sejumlah dana investasi di dalam keuangan kita ya. Bahkan jika memungkinkan kita harus namanya menambah nilainya. Coba melalui namanya melakukan. Jadi kita mulai melakukan sejumlah investasi yang baru di tahun ini kan. Namanya sering tahun bertambah pasti ada yang namanya investasi-investasi baru ya. Sehingga keuangan mengalami namanya perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pilihlah nih instrumen investasi yang dianggap tepat dan menguntungkan ya, termasuk dengan cara mempertimbangkan risiko yang terdapat di dalamnya. Nah, kita harus memperhatikan juga nih, kan ada bidang-bidang baru nih kayak investasi ini. Jadi kita harus memastikan investasi ini benar juga gitu ya. Jangan sampai bodong, akhirnya kita rugi beratusan juta, miliar-miliaran, ratusan juta, juta-jutaan gitu ya. Kita harus memperhatikan ini benar enggak nih sistem dari sananya udah dapat sistem izinnya belum, ada hak ciptanya belum, ada kalau sekarang kan kalau enggak salah investasi ada dari OJK kalau enggak salah gitu ya. Jadi ya melihat nih kita secara data ada apa benar. Jadi jangan sampai kita teriak-teriak sana sini, woi woi kita udah investasi utang nih, uang nih maksudnya ya gitu, kemana nih? Ternyata orangnya kabur gitu. Kita mau teriak sekencang apapun namanya orang udah kabur gitu ya. Dia udah menjadi buronan, yang kita mau bilang apa lagi gitu ya. Lenyaplah duit itu. Jadi kita juga memperhatikan nih, mau bidang apapun itu, investasi bentuk apapun itu, mau mungkin investasi uang kita mau dikemanain gitu. Karena kan itu uang cukup besar kita investasikan ya. Itu uang kita. Nah, makanya kita punya hak untuk maksudnya apa ya? Untuk melihat ini benar enggak sih ini, apakah ini bodong apakah tidak gitu. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang enggak bertanggung jawab sebagai lakum, orang yang benar-benar mencuri kesempatan itu benar-benar harus di tindak lanjuti orang-orang seperti itu ya. Ini kita harus melihat ada orang-orang tertentu mengambil momen-momen tertentu untuk membuat dia untung-untung banyak, padahal itu ada yang bodong, ada yang makan. Tapi aku ini perlu kesadaran kita sendiri-sendiri nih. Telitilah untuk menginvestasikan investasi kita gitu, karena pasti ada-ada aja gitu namanya orang gitu ya, pasti demi daya dapat keuntungan ada-ada aja yang dia lakukan gitu ya, dipikirkan orang itu banyak hal. Jadi kita lebih teliti lagi, kita lebih cerdik dari orang itu gitu. Mungkin dia punya sendiri, kita punya sendara sendiri. Wah, ternyata kita mulai data, kita lihat perusahaannya bener apa enggak gitu. Jadi sekarang udah banyak banget penipuan-penipuan, jadi hati-hati yang namanya mau investasi ya sebelakum ya. Dan apalagi kita mau investasi yang baru gitu, hal-hal yang baru gitu, kita juga harus memperhatikannya. Selanjutnya disiplin dalam membayar tagihan gitu ya, disiplin sebelakum ya. Jadi jika memiliki sejumlah tagihan bulanan, maka mulailah untuk lebih disiplin dalam membayarnya. Kayak contoh mungkin kan siapa tahu gak sih yang punya kartu kredit, nah itu kan namanya kita ngutang ya. Jadi kita harus bayar juga. Nah, mulailah untuk membayarnya dengan disiplin, jangan bolong-bolong, nanti nama kita jadi jelek gitu ya. Ini sangat penting, terutama jika sejumlah tagihan ini memiliki biaya bunga dan juga denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan. Banyak ya, kayak kita minjam duit ke bank, kayak kartu kredit juga, kayak cicilan mobil, rumah, motor, apapun itu, handphone, harus disiplin bayarnya gitu Sobat Telkom ya. Jadi harus disiplin, kayak mungkin harus bayar, bayarlah gitu. Jadi jangan kayak ntar aja deh, tunggu seminggu lagi deh, akhirnya nunggu seminggu lagi akhirnya kita ditarik lah gitu ya, entah barang-barang kita nggak tahu ya, entah rumah ditarik karena kita utang terlalu banyak, bunganya belum lagi nggak kebayar gitu. Jadi harus disiplin sebenarnya, takut jangan karena berpikir ah cuma kecil kok cicilannya, apalagi kayak contoh cicilan motor atau pun cicilan berapa gitu ya, mungkin ada yang ke banyak lah gitu ya, pikir ah ntar aja deh akhirnya jadi kayak kedisiplinannya kurang, akhirnya kita juga dikejar-kejar juga gitu. Jadi selagi kita masih bisa bayar, disiplinlah sahabat telitaku. Perlu namanya bayarlah tagihan kita dengan tepat waktu, kalau bisa sebelum waktunya lah, dua hari sebelumnya udah seperti itu, jadi kayak nama kita udah baik dibuat di perusahaannya dia gitu ya. Dan juga atau juga kita juga bisa namanya memanfaatkan fasilitas gitu ya, atau debit dari rekening tabungan setiap bulannya. Ini akan namanya menghindari kita dari keterlambatan pembayaran gitu sebenarnya takum ya. Sekarang udah banyak kok cara membayar ya, dengan melalui namanya dompet digital. Banyak lah sekarang udah cara-caranya gitu. Jadi selagi kita bisa membayar, bayarlah dengan namanya disiplin, jangan bolong-bolong, karena nanti yang jelek nama kita juga, karena nanti orang gak, nanti kita mau minjem lagi nggak dikasih kepercayaan sampai takut ya. Jadi harus disiplin, jadi jangan sampai kita nggak membayar tagihan kita gitu, karena kita dengan enaknya menggunakan kartu kredit, yang kita juga enaknya menggunakan kayak bayar cicilan, akhirnya kita nggak bayar-bayar gitu, akhirnya kita kabur kayak. Kalau ada yang datang bilang gak ada gitu ya, oh itu kan parah banget gitu. Namanya kita ngutang, ya kita harus bayar dong tagihannya gitu ya. Lagi kayak debt collector, kan kasihan juga debt collector, dia kan juga namanya cari makan ya. Kita harus bayar sebetulnya takum ya. Jangan sampai kita lebih galak daripada yang nagih gitu ya. Namanya kita ngutang harus bayar, berani ngutang berani membayarnya gitu. Jangan lari. Oke sebetulnya takum, selanjutnya adalah belanja dengan cerdas. Kenapa kita belanja dengan cerdas? Belanja rutin bulanan adalah salah satu komponen pengeluaran yang paling besar di dalam keuangan. Setuju gak? Setuju. Jadi kita ini harus mengelolanya dengan seefektif mungkin. Jadi lakukan belanja bulanan dengan cerdas, di mana kita dapat berhemat dan menyimpan sejumlah uang setiap bulannya. Jadi ada uang simpanan tiap bulannya, jadi gak habis di bulan itu, belanja habis gitu ya. Harus mengontrol yang namanya cara kita belanja gitu ya. Pilihlah tempat-tempat ya, kayak contoh mall-mall atau mungkin tempat di sebelah kamu, banyak lah, nggak usah sebutin merek-mereknya ya, yang paling murah dan manfaatkan diskon atau penawaran khusus yang mereka berikan. Pasti ada tuh, Anto tuh dulu inget banget setiap akhir bulan pasti ada namanya di mall-mall itu namanya membuat kayak suatu diskon besar-besaran gitu ya di akhir bulan. Nah itu manfaatin tuh sebelah kamu ya, belanja cerdas jangan seperti itu. Kayak banyak lah mereka yang di akhir bulan menawarkan produk ini, diskon besar-besaran 20%, 30% atau mungkin 50%, kan lumayan tuh. Yang tadinya kita bisa harganya sekitaran berapa puluh ribu menjadi berapa ribu gitu ya. Contohnya berapa ratus ribu jadi berapa puluh ribu gitu. Jadi dengan hal seperti itu bisa membantu banget keuangan kita gitu ya. Diskon apalagi, aduh, atau penawaran khusus yang mereka berikan kepada pelanggannya pasti ada lah seperti itu. Kita juga bisa berhemat dengan cara memanfaatkan fasilitas belanja hemat dari kartu kredit kita gitu. Selanjutnya adalah beri penghargaan pada diri sendiri dong. Iya dong, harus beri penghargaan pada diri sendiri, bukan sombong namanya, tapi kita memberi penghargaan kepada diri sendiri karena kita udah berhasil gitu ya. Lihat kembali anggaran keuangan kita dan periksa dengan cermat bagaimana kita telah menjalankannya selama sebulan kebelakang. Jadi kita tiap bulan yang mengecek juga sebetulnya takum ya. Jika menjalankannya dengan efektif, maka ini adalah suatu namanya sebuah perencanaan atau pencapaian yang baik untuk keuntungan. Jadi beri penghargaan pada diri sendiri atas hal tersebut ya, karena kita telah berhasil. Hore, hore, hore. Jadi alokasikan sejumlah dana untuk menyenangkan diri sendiri lah ya, misalnya dengan pergi ke kafe gitu ya, untuk menikmati kopi dan camilan favorit. Kan selama ini mungkin kita dalam sebulan itu kayak makanan kesukaan kita gak beli karena itu cukup mahal gitu ya. Tadi kita beli mahal ya, akhirnya kita karena dengan kita buat anggaran kita, kita mulai mengurangi gitu. Karena ada pecinta-pecinta seperti ini ya. Jadi sebenarnya aku bisa pergi ke kafe untuk menikmati kopi dan camilan favorit bersama dengan teman atau orang terdekat, atau mungkin orang kerabat atau mungkin keluarga ya. Ini akan membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalankan keuangan lebih baik lagi ke depannya. Jadi lebih semangat gitu sahabat aku. Jadi ada penyemangatnya gitu ya. Jadi sahabat aku bisa nih memberi penghargaan pada diri sendiri ya. Mungkin makan di suatu restoran atau di apa gitu. Tapi dijaga juga jangan sampai kalap juga gitu ya. Boleh berbahagia tapi jangan terlalu bahagia terlalu di dalam gitu. Nanti kantong Anda akan mulai terkuras. Selanjutnya adalah kurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif ya. Jadi ada banyak pengeluaran yang hanya bersifat konsumtif saja dan pada dasarnya tidak begitu dibutuhkan pengadaannya di dalam keuangan. Jadi mulailah kenali pengeluaran yang seperti ini dalam pangkas dan juga pangkas pengeluaran ini di dalam keuangan. Dengan begitu sahabat aku, kita dapat berhemat dan menyimpan lebih banyak uang lagi ke depannya seperti takum ya. Selanjutnya adalah mulai berbisnis kecil-kecilan. Jadi gak mesti bisnis yang besar-besaran, tapi mulailah berbisnis kecil-kecilan. Apa itu? Daripada uang kita mengalir begitu saja dengan berbelanja secara namanya konsumtif, lebih baik nih alihkan pengeluaran belanja konsumtif tersebut dengan membuka bisnis kecil-kecilan seperti online shop yang menjual aksesoris atau sebagai agen pulsa. Banyak salah tokonya, jadi salah tokonya bisa banyak lah ya bisnis-bisnis peluang gitu ya. Bisa juga memulai bisnis berdasarkan hobi ya. Mungkin salah tokonya hobinya kayak jalan-jalan lah, mungkin salah tokonya bisa bikin bisnis apa gitu ya, kayak contoh apalah seperti itu gitu. Banyak lah ya, online shop, mungkin orang yang cari orang yang sangat butuh gitu, mungkin kayak helm, orang kan pasti juga butuh tuh, kayak ataupun aksesoris. Banyak lah, siapa bisa melihat peluang-peluang bisnis ya. Nah, tidak perlu menyiapkan modal yang mencekik ya, yang atau bisa bilang modal yang besar kantong jika hanya untuk sebuah tuh namanya sebuah bisnis yang jadi sampingan. Dengan kocek banyaklah sekitar 500 sampai 1 juta kita juga bisa memulai bisnis sendiri gitu. Siapa tahu dengan kita mulai bisnis sendiri akhirnya kita menjadi pembisnis yang luar biasa gitu. Enggak ada orang mulai bisnis langsung besar aja gitu ya, enggak ada. Pasti dia dari kecil dulu, modal yang kecil ada juga, bahkan ada juga ngutang dulu ya ke bank atau gimana sebetulnya. Jadi enggak mesti harus besar-besar deh. Jadi mulailah bisnis kecil-kecilan gitu. Siapa tahu dengan bisnis kecil kita jadi besar gitu ya. Dengan membuka bisnis kita juga bisa belajar nih untuk mengatur uang lebih baik lagi gitu ya. Belajar bagaimana dunia bisnis yang sebenarnya dan tentunya penghasilan tambahan dan lumayan ya. Asalkan kita memiliki komit, sekali lagi ini penting namanya komit gitu. Mau nabung mau apapun itu, mau bisnis tetap namanya diperlukan namanya komitmen yang tinggi ketika memulai bisnis ini, maka keuntungan pun tidak akan sulit dicapai. Nah, ini juga penting nih, ketika kita mulai bisnis dan juga ada namanya keuntungan, jangan disamakan dengan uang pribadi gitu ya. Bisnis pribadi is pribadi gitu. Jadi harus benar-benar jangan digabruk-gabrukin, nanti bingung seperti takum ya, nanti kepake akhirnya yang tadinya buat bisnis jadi nggak ada gitu. Jadi karena perlu juga dalam bisnis membuat anggaran juga seperti takum. Bisnis is bisnis, uang kantong sendiri ya. Kalau bisa dalam bisnis kita itu kita taruh nih gaji buat kita sendiri bulan itu ada gitu, jadi tidak dicampur adukan gitu. Nah, ini juga penting nih, mulailah menyisihkan untuk namanya dana darurat. Jadi menyiapkan dana darurat harusnya sudah menjadi kewajiban kita dan telah memiliki penghasilan sendiri dan memutuskan untuk lepas dari orang tua. Tapi harus diingat nih, dana darurat memiliki fungsi yang berbeda dengan tabungan. Jadi tujuan dari diadakannya dana darurat keadaan dalam kedalam pengaturan keuangan harus jelas lah untuk menghindari kita dari menggunakannya sesuka hati. Jika bisa buat rekening baru lain khusus untuk menyimpan namanya dana darurat. Jadi ada tabungan-tabungan khusus ada buat dana darurat sahabat Talitakum. Jadi bisa lah gitu. Kalau bisa milikilah dua tabungan gitu ya, jangan cuma satu dia, satu untuk uang kita sehari-hari, satu untuk buat dana darurat gitu. Sebetulnya kamu tinggal pilih mau 3 tabungan sekaligus gitu, jadi berbeda-beda gitu sebetulnya kamu. Jadi nggak digabru-gabrukin dalam satu gitu ya. Jadi kamu pintar-pintar aja dalam memanage keuangan sebetulnya aku. Itu tergantung sebetulnya aku. Dan rencanakanlah pastinya dengan matang ya melalui resolusi keuangan. Mungkin bukanlah mudah bagi semua orang dan juga dibutuhkan namanya komitmen dan juga disiplin yang besar ya untuk menjalankan di dalam keuangan. Mulailah hal ini dengan rencana yang baik, termasuk dengan penyusun anggaran yang paling tepat bagi keuangan kita, sehingga kita memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan namanya resolusi keuangan ke depannya. Jadi sebetulnya aku bisa pintar-pintar sampai takut sendiri nih mau ngatur keuangannya bagaimana ya. Karena ini juga tidak mudah dilakukan, butuh komit gitu ya. Karena seringkali yang komit ini susah dilakukan karena ya merasa susah gitu. Sebenarnya gak ada kata susah. Intinya mau niat untuk hal seperti ini gitu, pasti bisa gitu ya. Intinya kita butuh namanya kedisiplinan kita sendiri, ketaatan kita sendiri gitu. Jangan sampai kita gak punya kedisiplinan, kita nggak punya tekad ya, harus punya namanya modal mau aja gitu ya. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan topik lebih membahas tentang keuangan masih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitha Kum Radio, stay tune. Took my fragile fate and didn't hesitate. You're loving every scar. Passion with no restraints. Held back the darkest days. Don't know my life is yours. You've got me when I'm broken. You're with me when I'm hopeless. I know you're never far. Your mercy has no ending. It perseveres unfailing. You'll always have my heart. Now I found a love that is clearer than the deep blue skies. It's true, you were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. Sometimes I try to give up. Still you call me when I fall from high. I see you when the days come by. See you when the days come by. See you when the days come by. And I need you every day, cause made that strong, sweet surrender. Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di Talitakum Radio bersama Antosia di sini di Today Topic of Day, di seputar tentang tips keuangan. Dan selanjutnya adalah tentang yang namanya menghindari utang di usia 20 tahun. Dan ini dia cara efektifnya. Jadi ini Anto bersama ngambil dari suatu link, yaitu tentang namanya cermati.com ya. Jadi yang pertama dikatakan, sebetulnya aku bisa bijak menggunakan kartu kredit kita. Jadi sebagian orang berpikir bahwa kartu kredit merupakan sebuah penyelamat saat keadaan darurat terjadi. Jadi walaupun tujuan awalnya memang baik, namun godaan untuk menggunakan kartu kredit secara terus menerus akan selalu namanya ada. Jadi suatu bank penerbit atau kartu kredit akan berusaha untuk membuat nasabahnya menjadi gemar berutang, apalagi jika mereka masih muda. Nah, ada sebagai anak muda kan pasti namanya pengen belanja ini dan itu ya. Biasanya beberapa perusahaan memberikan bunga yang minim, berbagai promo dan poin rewards, yang berbagai keuntungan lainnya. Semua bisa membuat pemegang kartu kredit terus menggunakannya bahkan sampai ke tahap ketergantungan. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Tentu saja kartu kredit bisa jadi alat pembayaran yang bermanfaat, bahkan menguntungkan, jika kita bisa menggunakannya dengan baik, dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai kita kalap menggunakan kartu kredit ya, sehingga kita bingung bayaran bagaimana. Karena kredit ini beda dengan ATM ya. Kredit ini kita ngutang kepada bank, sahabat Talitakum. Jadi hati-hatilah menggunakannya. Kalau penting boleh menggunakan, tapi kalau memang gak penting-penting banget, kalau bisa dihindari sahabat Teletakum ya. Selanjutnya persiapkan namanya biaya mendadak. Ini perlu juga buat anak-anak muda ya. Bisa mungkin mempersiapkan biaya mendadak untuk hal-hal yang tidak diperkirakan yang akan terjadi. Mungkin saja contohnya mobil bisa rusak atau mengalami sakit dan masih banyak lainnya. Sisihkan penghasilan kita sekitar 15% setiap bulannya untuk biaya ini. Apabila telah memiliki dana cadangan, maka potensi untuk berutang akan kehilangan uang pada pemasuk pokok tidak akan terjadi, karena kita punya namanya dana darurat, namanya biaya mendadak ya. Ya kayak contoh mobil rusak perlu di servis, banyaklah hal sebagainya gitu ya. Sahabat aku bisa kesan ketatan sendiri deh uang mendadak ini buat apa gitu ya. Selanjutnya adalah sahabat aku namanya bisa jalani kehidupan sederhana gitu ya, gak usah berlebihan lah. Barang-barang mewah memang bisa membuat kita bahagia, namun hanya untuk sementara. Ingat, sementara aja, bahagia di hari itu doang kok. Mulailah dari pakaian mahal, teknologi baru dan harganya selangit, kayak contoh handphone, barang-barang branded gitu ya, makanan mahal dan masih banyak lainnya. Semua itu memang dapat meningkatkan tingkat kehidupan sekaligus kepuasan. Namun kehidupan mewah tersebut hanya akan membuat hidup menjadi tidak tenang karena tumpukan utang. Anggap saja bahwa kita tidak mampu untuk menjalankan hidup mewah, sehingga tidak akan ada keinginan untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya adalah perhatikan barang yang akan kita beli nih. Kita harus jeli juga melihat barang apa sih yang akan kita beli gitu ya. Perhatikan apakah barang yang kita beli ini telah sesuai dengan anggaran belanja yang telah kita buat atau tidak gitu ya. Jangan gelap mata membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan sahabat Teletakum. Apabila nih tidak sesuai, maka sebaliknya tunda dulu deh pembelian tersebut serta rencanakan untuk membelinya di waktu yang akan datang jika kita mengalami namanya anggaran untuk itu. Jadi walaupun harus menunggu lama nih untuk membelinya, kita akan bisa terhindar dari utang yang memusingkan. Tidak ada salahnya nih apabila ingin membeli barang yang memang bukan kebutuhan pokok atau mendesak ya. Namun lebih baik jika menabung terlebih dahulu untuk membelinya. Jadi kalau bisa nabung dulu ya. Jangan pernah berpikir untuk berutang untuk membeli barang tersebut. Nah selanjutnya adalah berpikir ulang nih sebelum kita membeli. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, sebaiknya pikirkanlah dengan baik-baik, dengan matang. Cobalah pikirkan dulu secara berulang gitu, sebetulnya memikirkannya gitu ya. Bukan plin-plan, tapi berpikir dahulu gitu ya. Bener gak sih gitu. Apakah kita memang membutuhkan mobil baru? Contohnya kita masih punya mobil nih, kira-kira masih layak pakai, gak usah dibeli gitu ya. Demi supaya nanti kita kedepannya lebih baik lagi ya. Apakah jika membutuhkan mobil lama, apakah akan lebih baik karena bisa menghemat biaya pengeluaran? Jadi seperti ada contohnya, ada banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi kita bisa melihat, mempertimbangkan. Kira-kira kalau dibenerin ini masih bisa berjalan seperti biasa gak sih mobilnya? Kalau memang gak bisa, memang sambil takut udah gak bisa diperbaiki, ya terpaksa harus beli seperti itu ya. Kalau tidak mendesak sebaiknya tidak usah sambil takut. Kita masih bisa membenarkan mesinnya gitu. Contohnya masih bisa dipoles-poles lah ya. Masih bisa diservis sana sini lagi. Dan juga secara keuntungan juga masih ada. Dan gak botak-botak banget kantong, ya gak apa-apa, servis lah mobil kita, motor kita gitu sahabat Telkom. Jadi untuk menghindari hal-hal nanti akhirnya kita kerugian memuncak gitu, melihat masih banyak yang harus kita kerjakan lagi nih gitu ya. Selanjutnya kita kan masih di usia 20-an ya, kita gak salahnya kita minta saran nih dengan orang yang lebih tua, dengan siapapun yang punya pengalaman lebih ataupun orang tua kita. Gak ada salahnya kita meminta saran dari orang lain. Jadi kita ini bisa meminta nasihat kepada orang yang memang sudah ahli mengatur keuangan sahabat aku. Gak usah malu. Cobalah minta nasihat gitu ya. Coba cari orang sekitar kita yang mampu menabung dengan baik gitu ya. Atau tahan untuk tidak berutang. Kemudian tanyakan nih, apa sih tipsnya dia dalam keuangan gitu. Kok bisa goal sih dia setiap tahunnya gitu ya, setiap bulannya. Dan itu nanti bisa memberikan dampak bagi hidup kita sendiri gitu. Selanjutnya adalah kita harus namanya hapus kebiasaan lapar mata. Ini benar-benar membuat orang kalap ya. Jadi harus bisa kita menghindari gitu ya, kebiasaan-kebiasaan lapar mata, lihat sana sini. Apalagi kalau kita ke mall niatnya mau beli sesuatu cuma satu, tiba-tiba karena ada yang lebih menarik kita cari yang lain. Akhirnya yang tadi gak kebeli gitu ya, yang beli yang lain yang gak penting banget gitu ya. Akhirnya jadi deh seperti itu gitu. Sobat Akum ya. Dan itu dia topik kita di sore hari ini di Today. Gak terasa ya udah 2 jam antum menemani Sobat Akum dari jam 12 sampai jam 2 ini ya, udah 3 menit terakhir. Jadi terima kasih buat semuanya. Dan yang mungkin Sobat Akum saat ini masih mengalami kebanjiran, tetap berdoa semoga diberikan yang terbaik sama Tuhan ya. Dan terima kasih buat semuanya. Nanti sore juga ada program yang namanya lebih keren lagi dari ini. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus lagi ya, jangan ganti-ganti channel. Dan kita akan kembali besok lagi ya Sobat Akum ya. Jadi terima kasih buat semuanya. Akhir kata saya Anto Sian, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kenyataannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur, serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat Laut Denpasar Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km persegi dengan penduduknya berjumlah 2.765.487 jiwa pada tahun 2010. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Semua pahlawan. mata Katulistiwa sungguh biru langit dan lautnya indah menawan lembayung senja menentramkan hati negeri yang subur dan hijau bagai jamrud di antara samudra simfoni alam permai indah berseri mengalun bak melodi indah di hati Indonesia Indonesia. biasa melihat luasnya Nusantara, juta suku dan budaya, perbedaan yang begitu indah. Ku kagumi engkau Nusa bangsaku. Oh, oh, oh. Ku berdiri di sini untuk menjagamu. Oh, oh, oh. Maju bersama kita melangkah, nyalakan harapan yang telah sirna, hancurkan kebencian. Indonesia tercinta. Oh, ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firmanmu atas negeri. Sembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firmanmu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. selesaikan pekerjaannya, sebab ladang telah menguni. Waktunya siap dituang, melakukan kehendak Bapa. Selesaikan pekerjaannya, sebab ladang telah menguni. Waktunya siap dituai. berganti kemuliaan. Indonesia. Dan madunya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land. Dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri itu. Though I am just a man, when you are by my side. Now hold Tak ada pekerjaan. Hai, saya Bernard Saud. Stay tune di Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. jalan yang penuh kemenangan, jalan penuh bahagia, kebenaran yang jadi karakter, jalan baru terbuka buat hidup, jalan yang penuh kemenangan, jalan penuh bahagia, kebenaran yang jadi karakterku. Kebenaran nyata atas Indonesia, atas Indonesia. Talitha Kum, Radio.